Serangkumu wis cukup. Wis asli rasanya ngoni wis. Wis tak dudake celengan. Engko tulung tanggaku nek ana sing alok mentoke do ilang. Ijolono ya Pak asline jujur wae tak colong tanggo sangu. Wah. Ayo jane danan lan saiki. Arep lunga kok nyolongi mentoke tanggane. Kuwi tekno nek ora ngono ndak ora entuk. Wis aku pamit ya Pak. Ora kena nangis. Kudu sing tetek atine nek arep golek pepadange ati. Nyuwun pamit Bapak. Sing ati-ati. Reng, aku mangkat yo reng. Ora. Seseli sutang cangkemmu. Ati-ati ya, Geng. Ya terus aku pamit ya. Iya ya reng sing ati. Ngono wae, tulung jagake omah bojoku aku engko nek wis mukti do tak kabari rasa kuwate, Pak. Sing ati-ati Bang. Wis ya terus. Yo reng. Al-Fatihah tujuh kisino Nugroho. Tan samar pamareng sokma sinuk maya winayo inga sepi sumi pentelenging kalbu pambukaning parono tarlen saking liup layaping aluyup pindho pesating sumbena sumusuping rasa jati mlegegek ugek-ugek sak dulita mel mel Semar iki sedih kok ya iso banyel ya Tru. Dhewe ya ora ngerti kok. Wis ora kurang leh ku ngandani karo kowe. Sejering wong tuwa ya ora beda-bedake antarane anak siji lan sijine. Gareng ya tak nehi sawah. Petruk ya tak nehi lemah. Kowe ya tak nehi sawah. Supaya mbok olah sawah mau iso dadi pa dadi srana pangupa bogo. Omah ya tak wenehi ora ketang ming cilik. Gareng ya tak paringi, petruk ya tak wenehi. Kowe ya tak penehi paribasan jeneng anak mono mung nglungguhi klasa gumelar sing gelar sing babat-babat wong tuwa. Aja nganti ngilang-ilangke karo jenenge wong tuwa ingkang kudu iso muktekake kelawan anak. Ning kok kowe puguh arep lunga, tembungmu kowe arep merantai. Ngawur ta ta. Merantau. Iya, arep merantau ning tanah seberang. Ya ta nek kowe engko kuwi ning kono kuwi bejo. Wong sing jeneng wong urip kuwi wong pinter kalah karo wong bejo. Wong wasis kalah karo wong bejo. Nek ora bejo kowe tekan kono malah uripmu keserakat sing artok sambati sapa. Ora duwe sanak sedulur, ora duwe kanca, kudu babat-babat saka kowe golek srawung kiwa tengen nganti srawungmu jembar wekasan kowe entuk pegawean kuwi ora gampang Bagok. Nggonku nangis ki ora ngisi lungamu ning bakale nangisi kahananmu eneng kono lho Le. Apa ora iso apa-apa. Nganti kowe sesuk sambat arep sambat sapa? Ora ketang mung lawuh uyah ning nek kumpul kuwi dadine ya ayem pikire ora kok pisah-pisah. Saya nek nganti ngerti bendaramu Pandhawa engko dikira Semar kuwi mbedak-bedake anak-anake. Nek gareng Petruk tak mban cindhe nek kowe tak mban siladan ra ora prayoga to Bagong pikiran ya bojomu tok tinggal. Anakmu ya tok tinggal sik makani sapa Bagong. Pikiran dagang. aku ki ya kelangan nek kowe ora ana ki terus iso sing dijak mbat-mbatan rembukan omong-omongan sapa. Nek kowe lunga ado, nek cedhak mono aku iso marani anek ado neng tanah seberang. Monggo sing jeneng tanah seberang iki nanti ngliwati laut. Aku ora iso tekan kono nek nganti aku kangen karo kowe piye, Gong? Mboyo dipikir to, Gong. Aku kelangan nek kowe lunga iki. Sepi mengko karang kadempel. Monggo nom-noman do tekan kene iki mesti do seneng karo kowe. Do di ngejak gojek karo kowe. Nek kowe ora ana sing iso ngladeni nom-noman. Dipikir to, Gong. Iki kaya nunggoni wong lara to iki. Semar nangis, Gareng nangis, Petruk nangis. Ngene lho, Pak. Wong kuwi aja monopoli. Apa, Gong? Monopoli. Kok monopoli? Ajek kuwi lho, monoton. Monopoli. Wong kuwi aja monoton. Aku ki mentok nang sawah, apa sak terusé aku kon nang sawah? Heeh. Sak terusé aku kon ngeluku sawah. Gawa kebo tekan sawah. Monggo aku anggere nggawa kebo ki tangga-tangga do ora iso mbedakke antarané aku karo kebo. Wis. Piye? Ngene, Pak. Aku lunga, kuwi aku ora ninggal kowe, ora ninggal Gareng, ora ninggal Petro. Aku golek apa jeneng kuwi kamukten kanthi caraku dhewe. Justru aku lunga ngene bapakku dune bangga. Bapakku dune ana atine bombong. Anakku gelem ninggal wong tuwa, golek pepadange ngati, golek kamukten, golek derajat pangkat. Upama sesuk aku nang paran ki sugih, aku tekan kene bapak tak gaweke omah, Gareng tak gaweke omah, Petro tak gaweke jugangan. Mbok sing apik le omong le ora. Ngono lho. Dadi aku ora tergantung karo bapak. Aku ya isen ameng isane meng nyadong karo bapak. Bagong kae garap sawah jembar. Ha iso wae meng kari garap. Engkae tahe bapakne le ngekae bapakne kuping ki panas Pak krungu kaya ngono kuwi. Aku bangga nek aku iso justru aku lunga mulih bapak tak tukake lemah. Gareng tak tukake lemah, Petro tak tukake lemah. Dadi garap kuwi jenenge anak sing iso mikul dhuwur menjem jero karo wong tuwa. Mendem kok menjem. Ngono lho. Dadi lungaku iki aja do ditangisi. Kowe mestine kudu bombong. Gareng ya bombong, Petro ya bombong. Ngono. Lah nek nganti kowe nang paran kuwi ora iso mukti. Ha? Kowe nang paran iso ora iso duwe dadi wong sing kecukupan. Kowe nang kono malah uripmu kuwi ora kepenak. Terus kowe ngabusi karo bapak. Ha. Kowe mulih mrene saksuwene kowe nang kono nang paran adoh. Janjane kowe nang paran rekoso uripmu mung mergo kepengin gawe bombong atine bapak, kowe tekan ngomah, kowe nggawa kendaraan ning jane ming le nyewa. Ayo. Kowe nggawa bondo brana picis leh mutang saka kono tok go bali rene. Bareng tekan kono kowe mumet sirahe. Ngono kuwi akeh lho. Ngono kuwi pirang-pirang men dikira sukses. Nyewa kendaraan. Niliki wong tuane. Lho Pak, kendaraan aku. Aku wis tuku roda papat. Ngono kuwi pirang-pirang. Lah apa aku tau ngapusi karo bapak? Saya ngene. Nek aku nang paran ki engko mukti, aku mesti ngekabar. Nek aku nang paran ki engko rekoso, tak kira aku wis kulino, Pak. Wong uripku ya ngrekoso tenan. Dadi nang kene ngrekoso, nang kono ngrekoso, kuwi padha wae. Neng kowe neng kono ora duwe kanca. Wah, Bagong iki golek kanca gampang, Bagong iki wong grapyak semana. Ngono lho. Aku iki grapyak semana tur seneng jupuk nggone wong liya. Dadi akeh kancane ra ketang dipolosi ke. Bar nangis kok guyu neng. Kowe iki nek omong sok aneh. Wong golek kanca kok dadak dipolosi ke ora. Ngono lho, ora usah do ditangisi. Aku sowan bapak iki aku nyuwun berkah pengestu, pengestu ni wong tua kuwi dayani karo uripku. Aku nangis kiu semelang nek tok jaluki duit. Engko nek kowe njaluk sangu, monggo aku wis ora duwe tabuhan. Nabuh cengle kuwi apa? Tabungan kok tak. Tabungan. Wis entek tak nggo berdiam diri selama lockdown iki. Lockdown, lockdown iki. Kanggo nutupi uripku. Wis nang ngono aku ora arep njaluk dhuwit. Ora apa, aku mung njaluk pengestu. Siji njaluk pengestu, loro sakanane aku kaya ana. Sakanane ya ora ana. Ngono ya, Pak. Pengestune bapak wae tak pundi ana ing jejimat. Muga-muga dadi pusaka. Kowe aja lali Pak pendak salat ndongake aku. Iya, iya. Ngono ya. Muga-muga Bagong aja muni Bagong ning kono ora ana apa-apa. Engko ndak aku ra ndek apa-apa. Bagong ning paran dadi wong mukti, dadi wong sugih, iso mulyake wong tuwa. Ngono ya, Pak. Iya, iya. Wis ikhlas, ikhlas, ikhlas. Wis nek ikhlas titip bojoku. Mantumu kae. Iya, iya, mantuku sing mental dhewe. Nek ora tok tresnani to, Pak? Sing jeneng karo mantu iki aku iki tresnane ora. Apa aku tak turu nggonmu? Wah. Aku njur nekat sumir ora. Ning titipi mantu kok arep turu nggone Bagong. Tak gula wentahe mantumu. Putuku yo tak gula wentahe sing apik-apik. Nah, ngono karo putu kok iso dikeidit. Iya, iya, heeh. Wis ya, Reng. Aku lunga ya, Reng. Aku arep bakale kangen karo kowe, Gong. Wes. Rasa nangis. Sesuk aku dadi wong sugih, kowe langsung tak tuwake terbelo. Kowe ora ngono, Gong, iki serius aku kelangan tenan kowe ya. Sok nganu ya, Gong, sok menehi kabar ya cah bagus. Mesti rasa kuatir. Aku mesti kirim layang. Engko nek kira-kira kowe sugih, kowe tak tukoke semua smartphone. Kuwi lho, telepon. Telepon genggam. Ya, dadi ade iso omong-omongan. Ku tak tukoke sing apa jeneng iki Android. Atau soalnya kena aku senang paran semasa COVID-19 iki. COVID-19. 19 wis dienggo puyer. Oh ya wis. COVID-19 iki kowe karo aku isane ming pikol. Wah, pikol. Petro aku ndak pamit ya, Tru. Iya. Hati-hati ya, Gus. Heeh, rasa do nangis. Ngopo do nangis? Wong aku ki bakale ora arep mati kok. Arep mukti. Mula sangonono esem lam guyu. Aja to sangoni apa jenenge? Air mancur. Air mata, air mata. Ya. Aku ngangkat rasa kuatir. Wis pokoke digulawen tah bapak ya. Titip adimu IP. Rasa nangis wong kowe tak titip adimu IP senenge ra jama-jama kok. Sing mecahke gendeng kae kowe to. Wong pincang kok liwat gendeng. Ayo gendenge mlethek. Ora kaya sing ati-ati ya, Gong. Terus aku makan lunga aja ya, Truk. Ati-ati, Gong. Kene dirangkul sik. Ora. Iki nek rangkul mengandel njaluk dit. Ora. Ya ora-orane kowe adikku. Wis ora. Ngono ya, Pak. Aku tenan lunga iki ora bakal kok ora bali ning golek pepadange ngati. Aku pengen dadi anak sing iso apa sembodo muktekke awakku dhewe tanpa pambyantune bapak, tanpa peparinge bapak. Semare koten prayitna semoreres. semure resiko balik titiyoni. Resonya purnomo sasi. Ing bong. Hati-hati ya dole. Sangumu wis cukup. Wis asli rasanya ngoni wis. Wis tak dudake celengan. Engko tulung tanggaku nek ana sing alok mentoke do ilang. Ijolono ya Pak asline jujur wae tak colong tanggo sangu. Wah. Ayo jane danan lan saiki. Arep lunga kok nyolongi mentoke tanggane. Kuwi tekno nek ora ngono ndak ora entuk. Wis aku pamit ya Pak. Ora kena nangis. Kudu sing tetek atine nek arep golek pepadange ati. Nyuwun pamit Bapak. Sing ati-ati. Reng, aku mangkat yo reng. Oda. Seseli sutang cangkem. Ati-ati ya, Geng. Oh ya, terus aku pamit ya. Iya, ya reng sing ati. Ngono wae. Tulung jagake omah bojoku aku engko nek mukti do tak kabari rasa kuwate, Pak. Sing ati-ati, Bang. Wis ya, terus. Oh ya, reng. Nyoh, Pak. Piye ya wis taun puluhan taun srawung kok. Malah wis ngabat-abat njuk ra ono Bagong kirasane sepi, Pak. Wis. Sedina munggahing seminggu, seminggu dadi sesasi, setahun tansah ngadang-adang kabar Bagong. Muga-muga bocah kae entuk dalan sing padhang, entuk dalan sing becik. Lan nampa kabejan saka panguwasaning dat sing purwengdat nggih Pak. Ayo. Netepi kewajibane dhewe-dhewe Petruk lan kowe Garing. Kacarian putra lamun kawekasan nyekawi sanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratendo omong wisanggeni maya Wisnu Pratendo omong tekan jabaning rangka padukan karang kadempel tak sawang desaku yang ku cinta ujan hatiku neng biya-biyana ku duta ikhlasake aku nek ora ngono ndak ora tumangkar pikirku wis tak nyebal ngalas ngarep iki ku nek tekan kutha terus mengkari ya saura-urane pirang kilo meneh wis tekan gisi ing samudra terus nyewa kapal mancing nyebrang supaya entuk kamukten ning pulau seberang kono ora mung udhek kumlek nang omah nang sawah nang omah nang sawah ndak ora ngudi kepinteran aku tenan. apa-apa. Iki aku dadi aku tekan nang alas kok bingung arep ngulon arep ngetan. Bareng aku ngenut karo krenteke ngati kok malah dalane mentok tekan ngarep grumbul. Walah iki sing jeneng wong arep lunga merantau pancen godane ya akeh tenan. Nek ora tatak tangguh-tanggon sing dadi pikire Bagong ora bakal iso mukti aku selawase. Sobat, sobat. Nganti tekan semrene kok yu ngorono sing bantu karo aku, sing nulungi karo aku. Mongko sikilku saya abu mergo kena riracun ana ing tengahing ngalas kene, kaki dewa, kaki dewa. Kula turu miturungi dateng kula, tobat, tobat. Yen nganti ana wong sing mitulungi kelawan aku, yen wadon bakal tak pek sedulur. Yang lanang mbok kaya ngapa wujude mesti bakal tak ladeni nganti temeka ning lahir batinku bakal tak tresnani. Mencurigakan. Ning alas kok ana swara monggo suarane kaya bintang film Cina. Jan. Wah nek ora kuat imanku. Iso kegoda perkara merantoku ming rasida klakon perkara wong wedok sing samaning nek iki nek ora nengke apa ya klakon wong wedok iki mati nang tengahe ngalas wong ora ana wong kemliwer babar blas. Lah tobat, tobat lah kok dadi ana sing nyuwara. Mestine wae ana pamongan. Nuwun sewu panjenengan sinten mbok kula dipun tulungi kula nuwun sewu panjenengan. Wah iki nek ora tak tulungi salah. Piyai putri kok kelekaran yang dhuwur watu. Jari diunggahke. Tangane menet-menet nggon pupu sing abing. Waboh ta pupune. Gedhe cilik. Batobat, sobat. Nuwun sewu, mbok kula dipun tulungi. Nuwun sewu panjenengan sinten? Kula menika namung tiyang dusun sak pinggiring. Wana menika nami kula pun Parjiwati. Parjiwati. Kula menika namung tiyang dusun. Waduh, mau meda kok undang-undangannya Parji. Ayo sura apa? Ora indah babar blas. Nuwun sewu sukunipun kenging menapa? Tobat, tobat kalau mau kula menika padus. Kajeng nanging dumatan mboten ngertos sangkan maranipun. Suku kula menika kecocok. Ri wonten sak lebeting wana jebul rikala wau mawa wisa saya dangu saya abuh kula mboten saged mlampah wangsul panjenengan sinten kula niki ndek namung tiyang dusun ning dusun kula tebe saking Karang Kadempel namanipun sinten Rudi Batobat topan Rudi Rudi Hartono menika olahragawan wo iso ndek. Nami kula Bagong. Bagong, Mas Bagong. Nggih, Dek Parji. Lah terus kersanipun mripun njenengan menapi? Ngasta jamu menapa to? Wujudipun latri nambani dateng kula. Nun sewu. Kula ajeng nambani ning kula kuwatir. Sebabipun panjenengan kala wau ketingale ngedalaken upas. Upas sumpah niku lho, upata. Ah, upata. Sapa sing iso nambani aku nek wedok tak pes dulur, nek lanang tak pek bojo. Lah nun saya mulo niku pun duwe bojo lho. Patobat, menawi panjenengan kersa lho, menawi panjenengan kersa ning ya apa ya ora kersa. Nyatanipun kula menika wonten dusun, kula menika kembang dusun. Kula menika kembang desa. Kula menika kathah sanget ing badhe ngayunaken nom-noman menika sami kepleh-kepleh sedaya wonten ajengan kula. Kepengen mengkugar kalian kula menapa panjenengan boten badhe. Menapa panjenengan badhe anduwa dhateng katresnan kula nek panjenengan saged nambani dhateng kula wae ya nambani wit durung kok ya wis anu ngrembug babakan sumpah lho, kaya ditambani sik. Mengapa wis ditambani nek mari ya piye rembuge kula nderek wong kula menika nuwun sewu. Kula menika rondo. Wah. Robi, rondo. Putranipun dereng agungan. Kok iso sing kakung sedo inggih nalika semanten ngethok wit. Nang ketibanan. Kampakipun piyambak. Mesake. Dan edan. Wala, rondo kembang. Inggih, inggih. Dos pundi? Kula griya sampun wonten. Menapa-menapa sampun wonten. Lan semah kula rumiyin menika tasih nilar mendo menika menawi mboten klentu kawan dosa gangsal. Wedhus 45 inggih. Wah kuwi nek sik ngare dudu bungkek. Ah bakal iso makani kuwi. Lajeng lembunipun mbok menawi tasih 17. Sapi inggih 17 inggih. Sawah kula menika nuwun sewu menawi mboten klentu menika 80.000 hektar. Ngantos dipun sambataken tangga tepale. Wah, rondo sugih iki. Iki wae apa ya? Le meranto rasane ado-ado. Ngepek iki wae engko terus petruk tak nehi 1000 meter. Bapak tak nehi 1000 meter wis aku wis dianggep sugih. Menika ugi langkung prayogi ning suku kula dipun tambani rumiyin, Kelurahan Bagong dipun tambani rumiyin. Semenah. Kula suwunke kalih sing gawe urip. Bagong kudu wong ngampuh, Bagong kudu wong pinter. Neng ming dadi lantaran. Nek pancen Bagong ditampa karo sing gawe urip dadi lantaran. Waluyane sukunipun Dik Parji. Mugi-mugi saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Kula aturi monggo. Jebul piyai wasis Mas Bagong Mbak Tobat Tobat gadai keprigelan nggih mriku metek nyatanipun sarang kusuk kula dipun petek lajeng boten abuh saged kinarya lumampah saketipun ical Mbak Tobat Tobat wong sing kena ringgo dhuwur dengkul kok lek mijet ditekan dindi saluran saluran ngaten nggih otot menika saged ugi sing lorong gon sirah, sing dipijet gon jempol sikil. Niki anten saluran pembuluh darah sing dumugi wonten ing kelapa, anu kepala. Niku saged waluya nirmala jati jali lemah mulya. Lah, pupu niku. Niku otote mapan wonten ing pangkal pupu. Mila mriku niku kudu diurut. Atobat, obat. Matur nuwun, Mas. Sami-sami, Dek. Lajeng sami kok ados pundi? Kula netepi dateng sumpah kula lho. Kula netepi dateng sumpah kula. Panjenengan kersa kula ladosi. Wah, wis iki godhok sing paling abot nang kene iki. Ados pundi? Kula menika nuwun sewu lho, rondo kembang. Wonten ing dusun sak pinggiring wana menika. Sinten sing boten ngertos rondo Parjiwati menika? Sedaya sampun sami kondang, ngumandang. Kanta sanget yang badeng ayo nakan dateng kulon, kulon menikam buatan cocok, kulon menikam buatan matok, kulon buatan gatok. Kulon ini elek. Batu-batu, elek ini nyatani ya satu iso tulung kalian kulon lho. Wong sing jeneng, wong gayuh, utawa wong rabi menikam buatan, terus dume bagus, bagus. So menikam yang buatan sakit gulik, sandang pangan, nguntali bagusnya. Bener, no. Apa bendina tangi turu mengarep kon ngiling-ngiling rai. Apa bendina tangi turu mengkon musuh si rai. Mila terus menika mboten babakan bagus menawa mboten nanging menika babakan ati. Atiku atimu. Leres. Rene sayang menika ki ora bagong monggo nggih kersa nggih. Sik sik sik aja ngono aku ki dalam rangka prihatin. Prihatin ku aku ninggal Karang Kadempel, aku merantau. Merantau, aku merantau. Nggih kok bola bali. Engko ndak dikira lakone ora kuwi. Bagong dalam rangka merantau. Nggih. Lah badhe tindak dateng pundi? Ha sakarepku engko aku tekan ngendi ngono. Amarga aku golek pepadange ngati, aku nameng mandek terus ngepek kowe, terus kowe duwe apa tinggalan saka bojomu pirang-pirang hektar sapi 18 wedhus 45, padha karo aku ora budidaya, padha karo aku meng ngepek kayamu. Tegese tresnaku ki tresna mirunggan, mergo aku ora tresna karo kowe ning tresna karo bandamu. Itu nonsen. Gak masuk dalam kitabku. Inggih. Lajeng kersanipun kados pundi? Pokoke aku ora iso nek nampa kowe. Ning kula upami meksa, mah. Aku mah nek tak peksa. Tobat, tobat. Kula terus nang panjenengan menyang sakan malu yaken dateng kula nek ora diwaluyake Mas Bagong kula teng mriki wis dipangan singa, dipangan macan. Ana ngerti ngono ngerti apa mau tak pangan kowe. Tobat, tobat. Panjenengan menika lho gecul ku marucul kula remen kula menika menawi gadah semah ingkang lucu ngantem menika lho seneng. Tertentu kawan kula wonten griya menika mboten badhe bingung mboten badhe susah mergo tansah digeculi dening Ki Lurah Bagong seta. Ana omongane ngono kuwi mencas-mencan ngono kuwi suwe-suwe aku iso jatuh bangun lho. Jatuh bangun aku mengejarmu. Tobat-tobat suarane apike ra jamak-jamak. Bagong suarane kaya Katno. Biyen bekas anue penyekop. Kok penyekop? Sing tukang olah swara ki lho, penyanyi. Oh, penyanyi nganti penyekop. Kulon derek ora iso. Kulon derek ora iso. Wis menak nekat malah kowe tak tegeli dhewe kowe pun. Aduh pukulan. Pukulan sesembahan kula, pukulan pengayoman kula. Boten pamboten ngertos sangkan paranipun jebul. Wanita menika panjalmanipun pukulan dewaning Bagong. Oh ngilainya namastu nasidam. Taring bawono langgeng. Ulun sang hiwang bawur sari. Inggih pukulan. Badhe menapa Bagong? Sayektine ulun mimba wanita mau mung nyoba lawan jeneng kita. Jebolan teping tekad kita wis tekan lahir batin kon kita bakal merantau ning tanah seberang. Nggih, Bu Kulon. Bagong aja kuwatir. Salaku jontro kita ulun ingkang bakal tansah ngawat-awati lan persekke kita tekan papan. Kita merantau mengko bakal dadi wong kang mukti ngawi bawa nyokro wati bau sendo. Ngandel ora. Ketekan mlebu ngalas, tekan tengah ngalas aku wis ndonga. Aja ketemu jerapah. Aja ketemu jerapah. Kanggo malah iki ketemu tapir. Monggo tapir ki irunge dawa banget. Aku semlang nek ngono-ngono. Adus. Ngematke terus e. Gaeil rene nggon siung ki tetes-tetes kaya ngono. Wah, jan wis. Ning oke, oke lah. Kabeh tak anggap godho pangrencana. Wong kepengen mukti ki kudu wani mati. Pilihane mung werna loro, mukti po mati. Wis. Nek pancen Sang Hyang Pikulun Bawarsari jangkung lakune Bagong mesti kena lara ning ora bakal tekaning pati. Ing Bagong kang minangka sasmitaning dewa. Ing Bong macan. Macan iki. Oke ora masalah. Nek panjenengan kok iso tata jalma kaya jlamahing menungsa lumrah. Wis sapa kowe? Hm? Tak disiki pokoke. Takon karo aku sing tunggu alas kene. Sing on jalma. Dudu. Singa sardula lupa dudu. Sardula mangsa jalma dudu. Kowe kok apal jeneng macan? Aku kerep ndeleke Ndara Janaka anggar bar gara-gara ketemu macan. Aku apal karo jenenge macan. Kowe sapa? Aku Bagong. Kowe? Aku Singa Pratungga. Singa Pratungga? Ya, singa singaning Pratungga. Ulah nyar jenenge. Seneng nang aku lakon iki. Nyenengke pokoke. Gawe bunga. Iya. Kowe arep ndi, Bagong? Arep lunga ning tanah seberang kowe arep ngopo? Aku ingin bakal balekake lakumu mergo aku entuk dawing dewa ki nek balekake lakumu. Rawe lantas malam-malam bakal tak putung. Kowe apa aku sing tekaning pati? Nek pancen kowe arep matane Bagong, arep baleke Bagong, luwung tok pateni mbane aku mulih wirang ora iso muktekke wong tuaku. Ning kosok baline, lena pangendamu kok musuh Bagong Sirna Margalayu. Wah, oh, untal Malang. Ya untal lo, mujur Raja Malang. Iya. Gulung dening ki lurah Bagong wis ora wedi mati. Krana tekadipun ingkang badhe dumugi wonten papan ingkang tinuju. Nalika semanten Ayahnya Baskara titi mangsa ical wujuding sardula nengge Sang Hyang Pikulun Bathara Narada. Apa kulon? Ah, perkenceng waru dayang pak pong buk bolong kali judi sapa sing gawe. Wis penak-penak dadi dewa kok dadak. Dadi macan barang. Ah, merga ulun goleki sawijining dewa ingkang nedeng owah pikire. Napa dewa niku iso ana sing edan? Ya iso wae. Dewa kayangan ki ana sing lagi ana owah pikire ya kuwi Bathara Bawarsari. Waduh. Wah, dewa kowe kok cilok. Apa kita ngerti? Ngerti ketemu aku eh. Muni wong wilayah Bagong tak awat-awati laku jontromu ngenten niku eh. Wah, lah pancen senengane gebeda karo titah Pamor Sari. Nek ora tak rangke tak jak bayi teng kayangan ora gawe-gawe geger jagat raya wis kita le. Lunga saka Karang Kadempel lakon ana dhewe aja njagake pengayomane Bawor Sari. Ae dewa rada petuk kok kakehane. Aning sandangane wah ngene. Kaya satriya e, kaya dewa tenan aning kok petuk. Aning saiki akeh. Andangan iki yang gleling ae ne. Rada wah kuwi ya pirang-pirang. Wis ora ana sing ayomi karo aku, ora ana sing apa ya? Ngeker aku saka kadhoan. Wis tekan kene iki mandek sik rada sautara. Aku tak mikir bacute lakon iki. Mula gara-gara sikik karo tak mikir engko endinge kepiye iki ya meres utek tenane tak terus ke ahli mlaku ndak malah ora tekan-tekan gone mau. Laning kalanggiwan aglar wandan muncar tinon lir kekunang surem sorote tanpa adang glis wong kang munggel kawi pagedhongane nglaku nalika semanten kuwi ora bakal ngripun ilar Karang Kadempel wis ngancik 17 warsa wonten ing mapan wonten ing tanah sabrang kilurah Bagong nalika semanten keparenging Jawata wis dadi juragan. Wo sugih mlegedhu mangreh pinten-pinten para kawula wonten ing laladan tanah sabrang nalika semanten wis magrong-magrong bali wis maning ki lurah Bagong. Ora remang usum yo ngambrengeng kadhi karunaning kasuwase dosang gandha wastrat mojo ing Lasiron wonten dawuh piye kahanan pabrikku? Apa isih jalan? Ih, pengaisturipun tasih melampah. Juragan malah sak mangke pamundutan saya kathah, saya kathah. Wonten ingkang nyuwun ukuran langkung ageng tinimbang ing sak mesjinipun. Gaweke, pokoke digaweke. Merga kuwi kebutuhane para wanita. Ih, mengko. Malah dinten sak mangke ingkang langkung lat pajeng menika ingkang 38A. Wah. Jah. Ngungkuli. Ning ora apa-apa, awak dhewe sebagai anu apa dene wong sing gawe iku bisa nuruti karo konsumen. Iye. Blendis. Wonten dawuh, Bos. Kowe wingi ra tak paringi dhuwit ta? Tanggung gawe untu palsu. Kok tetep isih growong cangkemmu kaya ngono. menika kagem ciri khas. Sumado samangke tiyang menika mboten pangling kalian kula. Bagus, bagus. Piye? Tosi temku laris ora? Ing awit krana kawontenan kados mekaten menika, Bos. Sementara waktu menika mboten wonten tiyang ingkang gadahi damel wekasan sak menika nganggur wonten ing griya. Ora sok tok dadali. Onder dile lho. Inggih. Aku ngerti nek kowe iki wiwit mulai bribik-bribik gawe apa jenenge wadah corong kuwi dhewe. Wadah corong menika tos item. Inggih. Ora nyolongi nggon aku lho, nggone dhewe-dhewe, mlaku dhewe-dhewe. Inggih. Nestoaken dawuh. Aku iki suwe-suwe tak pikir-pikir kowe sering duwe alat canggih-canggih ku gek njukuki tabungan nggon aku. Mboten, Bos. Mboten saestu kula mboten badhe. Wanda enten dawuh. Priye pabrik payake sing jalan? Pangestunipun namung sak menika kathah ingkang sami nyuwun supados dipun wontenaken utawi dipun adalaken menika cek bayek jingking. Kowe sing ngakon sapa mayek kok karo jengking? Bayek jingking, Bos. Ya syukur nek pancen kaya ngono syukur. Wah, jan nganti tumpuk matumpa-tumpa bandaku. Kowe ngerti dhewe ta? Aku anggere lenggah ning ngarep omah kuwi ana wong mantuk wae tak uncali 100.000. Nggih. Saka nggonku Dharma. Saka nggonku seneng dedharma karo sak pepadane. Nggih, nggih. Ngestakaken dawuh. Engko kowe bali tak nawi amplop nyepuluh-nyepuluh dumno karo tangga teparmu sing padha kekurangan. Nggih, nggih. Ngestakaken dawuh. Ya, amplop tok isen ana. Waduh. Tadi aku ngajari kowe supaya dedono karo tangga teparmu ora ming apa menggantungkan karo aku. Aku ki duwe kaya ngene iki ya berusaha mbiyen wit aku tekan negara kene iki. Aku berusaha dodol apa sing iso tak dol. Saiki aku iso gawe pabrik, iso duwe pom bensin. Wah, nggih, ngetaken dawuh menika awet saking kerja keras. Anu juragan Bagong. Ah iya, iki ya iso ngrasake muktine, iso ngrasake senenge. Nggih. Dis enten dam. Tulung kowe nang omah ngraket kuwi terus engko salone disalurke nang nganu ku ya apa kamarku. Oh nggih. Aku kangen karo budayaku nang tanah Jawa kana ndi. Budayaku nang tanah Jawa kana ki wah nyenengake. Kowe rong tau ngerti sing jeneng uyon-uyon. Uyon-uyon iki sami mawon kalian Melayu-Melayu. Melayu-Melayu nabrak ndasmu. Uyan-uyan kuwi saka gamelan terus ditabuh. Gamelan kok ya ora ngerti nang negara kene ra nang gamelan. Upama ana ya ming siji loro sing duweni kowe wis sing tau nang negaraku. Nggih, nggih. Gamelan kuwi apik banget. Aku kangen aku. Aku arep tuku nang danaku urung mencukupi mergo kudu dadak numpak kapal. Nanti pun kelekaken. Sak perangkat kuwi nang kene larange ra jamak-jamak. Mula aku kangen. Aku nang kene meh mangan roti. Terus dileleti mentega. Kowe iki ngapusi aku to, Dis? Roti tok cet kuning. Tak akokke mentega. Bareng tak pangan kok wangur-wangur. Mertekanipun telas kula adreh dipun dukani kaliyan juragan Bagong kula lajeng kula cet kuning. Nang kene aku ya meh mangan apa jenenge? Spageti. Nah nang nggon aku ana jenenge bakmi kopyok. Wah. Tuwa bakmi nyemek kae. Kowe ora ngrasake sok ala masa tak jak nang negaraku. Nggih. Nggih. Kula penyanyian nggih dahar donat nggih remen. Ana nang nggon aku jenenge galundeng. Utawa onde-onde. Nggih, nggih. Kuwi nek pas sekaten kuwi arep mangan onde-onde pira wae mesti kelakon. Nek nang kene donat nang kono onde-onde. Nggih, nggih. Nang kene ra iso ngrungokke uyan-uyan, nang kene ra iso ngrungokke gendeng-gendeng, aku wis susah. Nang kene anane ming. Ha, bojo-bojo, aja bojo. Aja bojo, sapa? Si, kudule atos. Karo nganggo mantol nyanyi kok nganggo mantol. Nika jemper. Jemper iki sing nang mobil kuwi jemper nggo nabrak cengelmu iso modar. Nggih, nek wonten mriki menika jenenge rap. Rap ki basa Inggris e tikus. Wah kuwi lagune tikus wae piye? Meng tangane dijok-joke. Apa sih? Aku ngene. Aku arep ngising ora ana nggone. Naono nuladolaku utop mlundana tung cetung gak sindene do nganggo kebaya. Aku nang ngene iki terus kangen karo kakang-kakangku cewek. Juragan Bagong kok muwun, Juragan Bagong kok muwun. Aku kangen karo bapakku. Aku kangen karo kakangku sing jeneng Petro kuwi kena ngerti asli mbok kepengin bacok ndase. Gaweane sok maeko aku ning aku sok dipaekoke ora nesu ning malah seneng. Aku sekelingan karo kakangku sing jeneng Gareng. Jebul wong ning paran ki rasane ora kepenak, nikmat to kaya ngapa? Isih kelingan bumi kelahiranku kok desaku. Lajeng kersanipun aku tak muleh. Aku tak muleh yo, Dis. Sound system tak pasrah ke kowe. Nggih. Kae genset kae urupno. Oh nggih. Mun arep murup kabele cekelen. Ngono kowe modar. Nggih. Ora ndeng iki meng guyon iki tak akeh kowe tenan, Dis. Matur nuwun. Dinggo ngopeni wong kene ya. Nggih. Ron lasiron. Wonten dawu. Pabrik BH kae upakaran. Aja sok gaweke wong lanang. Nggih. Ngestaken dawu. Da bondo. Enten dawu ora sampe lu Bali. Mboten. Payek open ana. Nggih. Kendaraan bahan, bojomu glepung ana. Gorengan yanto, aku kangen ro bapak ro kakang-kakangku, aku tak boleh. Ana keliwat wit Bagong teko. Bagong ora teko. Bagong teko. Bagong ora teko. Bagong teko. Pendak ana kol kampus liwat anggere mandek tak matke sing medhun nudu Bagong aku kangen tenan lho Truk aku ki ya iya ndak ana becak liwat kaya nggawa Bagong burga wareng lha ku ngarep-arep rasane rek muga-muga mulai ya Truk ya muga-muga wong ya awak dhewe ki telu-telune ngatunggal ora iso dipisahake ora apa iki to? Nek sandangane juragan. Kowe orang ngrangkul aku, Reng. Lho. Kok ngerti aku? Reng. Mbok ora mbedak-mbedakke. Aku tak rewangi nyabrang numpak kapal Vera, Ferry. Kapale wedok. Iya, iya, iya. Ini so ketemu karo kowe bareng tekan kene kok kowe nambui aku to, Reng? Ora perkara nambui Mas, nyuwun ngapunten kula niki dereng tepang kalih panjenengan. panjenengan niku sinten wong nyatane ketoke sandangane kaya piyayi kok. Lah aku ki ademu. Wah, wah. Adik kula niku buluk nika. Ledek nika. Aku resik kaya ngono kaya piyayi sing kulino perawatan. Dudu ayo tre yo. Nek ketoke yo dudu. Tru. Ora ngarani adik kula tru. Aku adikmu tenan tru, Reng. Aku adikmu Bagong tenan. Ah, Bagong ngaku aku senengane ra. Oh. Duh. Udu. Oh, kesuwen lek kulunga. Ah, gareng ra ngakoni aku. Petro ra ngakoni aku. Mau aku kangen tenane agek gelem ngrangkul aku ora tak kaya apa-apa wong jebule aku gawa sangu ki kurang. Tiwas tak kake blendis. Tiwas tak kake lasiron karo wanda ayo do bunga. Wah, Dek, bodo ngono kuwi to nek aku ki Bagong tenan. Oh. Pak, kula ngaturaken sungkem nggih, Pak. Menika sinten? Mer. Aku ki lho. Iki lho aku. Weh, mangker yen to. Kula niku nung derajate ngaceplik niku mboten nggadahi sederek piyayi luhur langkung-langkung piyayi ning ngrat. Kemudian sini. Lah kok malah nyanyi. Bareng bapakmu nineng rataku. Kelingan. Jamrut. Jamrut, jamrut. Aku Bagong, Pak. Bagong sinten wong kula dereng nate pinanggih. Nggih. Kula ya dereng nate pinanggih. Nggih kula dereng nate pinanggih ngaku Bagong. Bagong niku buluk, awake reget, katoke abang, mongko training ora tau nggo klambi, gegere niku ngapal sok musungi kayu. Pokoke sarwa wong niku ketoke kaya wong alah wong elik niku. Dudu Bagong sing nganggo sandangan kaya ngoten niku. Pak. Aku tenan Pak iki. Kula mboten tepang lan panjenengan. Wae tasalen ora bener. Pak, Bagong. Lah nek iki anakku tenan nek iki. Ke bapakku tenan. Wah. Itu 20 tahun. Ayo, ayo. Ketemu kok wis njukuk dompete bapak. Iki. Wah. Kangen banget aku ora. Kowe piye kahananmu ning kono? Ayo mau sing tok weruhi mau sandang aku kaya ngono mau. Waduh, mukti. Ah, syukur-syukur. Bapak 1000 meter, Garen 1000 meter, Petruk 1000 meter. Wah, iki wis kira meneh, Pak. Aku nyebrang rene iki kira-kira aku sangu pulau yuto. Ku jebul dengo perjalanan kowe kurang. Kowe lah kowe terus piye? Aku wis iki kare menah aku. Wah, wis ra ana ututane wis. Apa kuwi? sewu meter gue ngurukin biasa ya. Wah, kene wis ngarep-arep gong paring ora kowe iki bali aku iki melu mukti ora. Aku ora perkara nggon mukti kok, Tru. Aku mulai ketemu bapak, aku ngidak bumi kelahiranku. Iki rasane wis kaya mukti sondo langit kaya wis wong sugi-sugi ya. Saado-adoe aku lunga ya ora bakal iso aku lali karo bumi kelahiranku kok, Tru. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Ngaraka Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kalian Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki eneng apa Petruk sore-sore sowan ana negara Indrawati iki pigatine apa Kresna? Dimbalana. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki abdi Indrawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalana apa pigatine? Mbok menawa ana perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Kaka Prabu lenggah prayogi. Yo. Petruk. Padha kanthi harjo sak pramtamu ana ing negara Indrawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladene dumawaing tawang towang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatan ingkang ngabdiangipun sowan ngabiyantara kirang ing tata krami kirang ing unggah-ungguh. Kula nyuwun pangapunten dengatanipun kula menika namung batur. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa, pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat. Dayan ana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sak pramtamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarjo sak pramtamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki. Kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Agi nganu e ngrasake mambu bakmi. Bagong iki ora beda karo nggone dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune mung telek wae. Kene iki kraton ya ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Mene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe iki wis ora bakal padha. Timbali sinuwun Kresna. Heeh, Bang. Bagong dalem padha kanthi harjo sak praptamu. Tansah pinayungane kawidadan ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Iya Bagong prayogak nunggun mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Pitulung kantung bolong padha rarjo sak praptamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ponokan Bagong padha rarjo sak praptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng. Bekti kula kunjung nggih, Pun. Yo, tak tampa, pangestuku tampan ana. Nun nggih, sanget anggen kawendhasaken sisi-sisi maripe. Wah, kowe kemon kami sosolan lambene ra. Petro kantong bolong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Dara Sencaki wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Petro tak tampa, prayogakno. Nun nggih, Bagong. Nun. Padha kanthi rarjo sak praptamu. Pinayungane kawidadan ring sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayane ning pasantosan. Petruk ora harjo Petruk. Ndara Pati Udawa. Iya. Wilujeng den bekti kula kunjuk nggih Ndara. Ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Bagong padha harjo Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng den. Iya Bagong, suwi ra ning nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula sakniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing milunggan kula tak nyelakke nggih. Iya, iya. Pun panen napa? Wis. Napa? Tilo. Wah, cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ora sa nesu. Kuwi ora. Dipun sekesaken nggih Ndara Udawa. Lho, kuwale. Oh, nggih.

Sinuwun Mandura. Terus kono ngarep ngopo to? Boyong Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandrakumara. Sapa? Endang Loro Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandrakumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngopo rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro Temon. Heeh, heh. Awi gatine dhawuhi karo Ndara Lesmana. Nek ngestina, heeh. Kapan kuwi? Gongke. Awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro Temon. Sebab. Sebabe. Sebabe. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura ya arep mboyong Endang Loro Temon dhawuh karo Lesmana Mandrakumara. Terus, ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku kok matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Ha kowe ngopo? Aku mung ngomong tok, aku MC e. Wo. Pranata cara e padake lho Mas. Pranata cara. Lah kuwi nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara barang ya tok, saut ya ngopo. Kemarang matur Sinuwan, Sinuwun. Nuwun sewu, kula nglajengaken rembakipun Petruk. Iya. Saman mau ngendikan apa? Endang Loro Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandrakumara. Oke, oke. Ning ngeten Sinuwun. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arepa ndek anak lanang utawa wedok, anak esok iso gawe marem wong tuwa. Mergo tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arepa niku anak sampean angkat. Ning nungsa nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan wong tuwa nyawang ki arepa wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis sanguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus aniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan Endang Loro Temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti ke Prabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cethek. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lelengser niku sesuk katondo ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok Wuda ora? Isis e, isis isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa ora wae durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula rak takon. Tur. Iya, piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Loh, kurang saon pekok-pekok kencir. Saman tau bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar. Nah ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mengko kelakon dawuh karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya petuk. Wes, sampean Sinuwun Darawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Cobi kula tak nyuwun besok, napa mboten sampean mboten kewirangan? ngonten iki lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngonten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kula warga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adhi kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip ngenten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel, ngaten. Dadi saleh, iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dadok dak kudu are omong wae aku. Heeh ya. Niku kula tri menggale, ora sak penake dhewe. Ngaten. Arepa Bambang Srek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro, ngoten. Niku bakale mulya uripe mergo ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip alam padange mboten kok kegurukan Brana Picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmatane lahir tumrap kula. Ning kanikmatane batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku mermisah. Iso nggayuh kanikmatane lahir ning ora iso kedunungan kanikmatane batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmatane batin, kanikmatane lahir mesti melu kepenak. Niku lho. Dipenggalih. Ya to? Heeh. Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ngomong mau-mau ta, Tru? Wis kebacut ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petok, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karemu lah kurang ora sa melu-melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngadan, mang penggale. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dhawuhe kali Endang Loro Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregoni. Nek nek sampeyan tresna kali Bapak Semar sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake dalan telu dhateng Bapak Semar didhawuhi karo Endang Senek anu Bambang Senek niku ateges sampeyan nuwun sewu lho kula mboten ngarani ning jebul kula iso ngarani raketang ming tak batin Nalendra Ndarawanti niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya niku parah. Niku fatal tumrap kula. Wis pocokan. Panus maning jajalan sekretane bawane iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasane Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong. Mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok nguman-nguman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunake yen to Lesmana kuwi wong edan, Lesmana kuwi wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kawan kowe. Oke, oke, ora sampe melu-melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur wadiku ya to ipati kok, Tru. Ora usah semenang nek dunaunake ngene aku wis kulino, aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik. Mopo kok nagih? Aku sing utang kowe santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponoan Bagong, wonten dawuh. Wah lah. Aku tak ning njaba ya. Nang njaba ana, minggat sisan kana. Ora wedi aku nek mung ijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditesik nggo aku kok. Oh iya to. Ana aja mulih sik kana. Cuma jonggo kendaraan dhewe-dhewe mulih sik kana. Bagong, wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Halali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunek Lesmana apa? Piye? Rada edan.

kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndut jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Ning Mandura mbiyen pokoknya nyoblos bolo dewa, nyoblos bolo dewa. Kowe janji are ngedeke WC umum seprene ora kelakon. Seprene aku isih mancik ning watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae lho. Mak sring sring kowe nek ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayaran. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngono tau nek. Tau nek wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni awe. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wes sing ngene. Rasaku ki gunung tanpa guna. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku. Eh, kaya kowe. Lah iku warek ya. Tak gawe sayembara. Oke, oke, siap, siap. Acak kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Are ngapa wae? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadete ning Baladewa? Wenang boyo ngendang loro temon. Maksude? Sapa sing jelek gedene iso ngungkuli kadidaning Baladewa, wenang boyo ngendang loro temon. Ayo, sempalan pundhake kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyo ngendang loro temon. Oke, metu Jawa, ora ketitawakre perkara pati-pati. Cahedan rak ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku mung gondelan cagake. Ngene iki kae. Tanganku anu ngrangkul cagak tek siut langsung bali rene. Lho lah ngopo kok bali meneh? Wah, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng e dirasani. Lho aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Barbudi bawa Laksana. Lilaing Brana. Ikhlas sing picis. Tegese piye? Alah, mbok ora tahu. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ana. Alah. Iya. Ora. Kok karo guyu? Mau aku. Nek sangoni nek. Lho. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ora ngono, mungkin perang niku ngelak. Iya. Ora ana sing nggo tuku apa to apa? Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong petro lho, ora. Ngundak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben petro mudar mbok men. Petromu perang nanti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tukoke. Kangger mung banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae, uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa iki kok limbok kok matane abinge ora jaman-jaman. Beleken no pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Wedan. Wah. Matuk aku. Matuk-matuk wong edan, metu njaba bakon. Nun niki nges, Nun, metu njaba. Eh, ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba, ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. ngawur kowe. Nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki. Bolo Pak Sur Tambur Myang Suling Pepanden Talutak Mewa Bandera Kakondo Mawarno Warno Bindo Jolotrian Asri Kaworyan gandak blekuduk suwaru gembel sumarante sumarante hawela hawela nuwun sewu ngeri ngeng bapak ing sakalimat semadong dawuh kados pun kangen paduka sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Ndarawati nggih menapa nindang lara temen. Nuwun sewu ing ngabdi kepatihan semadong dawuh. Wah. Koko Prabu kados undi pawartosipun ing rayi Banjar Jungut puntur sasana semadong dawuh lho. Koko Prabu kados undi pawartosipun nadyan kula pun karto marma semadong dawuh. Boten. Wonten dawuh. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan mboyo ngendang loro temon. Atmajane Nyai Prabu Kresna. Lho. Napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun. Kula sampun matur kalian Nyai Kresna lan Nyai Prabu Ndarawati sampun mblak-blakaken anggenipun gadah putra angkat nawipun endang loro temon. Oh syukur-syukur menawi ngaten. Gegayanipun Semana Mandra kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sanggening para sata kura ngendherekaken jengkar paduka wonten negari Ndarawati nggih. Boduno. Wonten dawuh. Dereng ngantos Sayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang loro temun babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun pono kawan Petruk kalian Bagong. Petruk matur ngersanipun Sayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Loh. Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten karang kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun pekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten garing Ndarawati ngelamar dateng mung ngendang loro temon. Badiripun dawangaken arepun Bambang Senet. Wah, dedreg rame madaning pasewakan. Ngantos Bagong matur ngersanipun Nyai Prabu Kresna, ngawon-awon dateng anak kula menesipun Mandra Kumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dateng Mubal babaling karepson. Kula padu kalih Bagong. Oh, manjen Bagong iki panjenengan wong kurang ajar tenan to. Mboten namung panjenengan lho garing dipun padoni kalian Bagong ini sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho garing panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika amun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos aturipun ninggeng putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sungkur kadidaning Baladewa. Menang boyong ngendang loro temon. Terus Bagong? Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kemanenane Bagong. Kejawi wantun kalian panjenengan, mungkin ngobrol-ngobrol wantun kalian kula, wantun kalian dipati harus sengguni. Oh, wis boten nonton sing elekke. Mula kudu dielekke kewanane Bagong menika. Nggih. Mula kulawa dirumpuke. Dursasana sak kadang kadiane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane krincung sikile. Dur nun. Dawuh anak Prabu Baladewa kowe ken goleki Bagong karo Petruk. Supaya kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Wani ora, Dur? Kok mung hehe iki piye? Ah, nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong. Nek wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati kadang nata Ngastina. Kok ming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur wae Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane macak ndidi kok ming mungsuh kere. Wegah kula. Dur, nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Iki mengke menang napa mboten niku durung iso dicandhaki. Kurawa satus kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perang ini mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Allah kula. Nika niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkat ta ya, Ngger. Aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa mangkat ta. Kartamarma, Swatama, Durgempa, Dur Sasena, Durmagati. Kabeh padha dibudhalake citraksa-citraksi. Sing ciripit kabeh dibudhalake aja. Aja nengking cicil mbok siji. Iki ngestaken dawuh. Bagong dicekel. Dur sono wonten dawuh. Ora mangkat aja kalau dosa kok wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to. Iki. Nggih yo. Yo gliyak-gliyak yo. Nardo kewirangan do menyang yo. Kartamarma wis sing adat saben nomor siji mangkat to. Nuwun sewu kok Prabu parang kula didal dinten menika. Mangkat to karo kadhamu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong, ora dadi kadange Baladewa. Nggih. Thank you. sarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto wisanggeni maya Wisnu Pratinto Kong, kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta. Kowe maune ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Purwuluk Dalatiwa ya ora bakal duka. Aku wis seling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling karepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kowe janjane sik tok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to. Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar sepapan, Begawan Durna, Patih Sengkuni. Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa lan Kurawa saiki wis budhal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kari dipestekke nek menang awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Tur, truk. Muni pisan niku leru ora. Truk. Hmm. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Truk? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathi bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. So nek wis ditimongsone kowe tak pundhut bali, kowe tak jak tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ora. Ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarakke karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma ora. Kusik-kusik. Kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngopo aku sangus ngomong-ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi kena 234 kuwi. Kuwi salawase ra tau tuku iso ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri Lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku kira tau colong jupuk. Ha kok dirokok enak. Wong ki gohe piye? Lah kowe juga dadi kesel ngene. Aku diparingi Ndara Kresna. Kae piro? 50. 50 apa 100? 100. 100 atau 200? 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Ha kok ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Kowe ora wedi Kurawa to? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dhek 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok mung perkara ngesak dhek 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendeling ngene iki. Sing penting desangu. Ana mulai ana tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Ha iki perkara kowe engko dhedhet aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggre kowe mlebu angkringan. Heeh, aku ya mlebu. Ning aku sik sing mlebu. Oh ya. Kowe ning jaba sik. Oh ya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg, aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh ya, heeh. Aku nek ditakoni sik mbayar sapa? Sing ngomong nek sik mbayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik. Aku mlebu sik. Mangan ngombe sak lampunge, aku metu kowe mlebu. Oh ya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasaku wajar to? Kowe nang kono apa lunga? Ah genah lunga. Anten aku kepruki bakule, wis dadi sistem. saiki nganggo sistem terus to, Gong, ora. Rawe-rawe rantas Malang-Malang diputong, Tru. Ya. Nek kowe bali takoniro Bapak. Heeh. Petro endi ndang lara temon? Ra iso nggawa, Pak, ra iso mboyong, mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki ming mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha, Kang? Heeh. Kowe ngerti to watake Bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ki ora tau mes bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak kuwi ya ditotohi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku. Heeh. Loh, lha aku, aku duwe ora? Duwe. Poso ndasmu ora. Ngerti aku kuwi duwe sok poso barang kok. Tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Nggih. Ana nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani sekaloro. Kuwi swarga apa neraka ditincingi ana becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor telu, mati nesta, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama ndeng. Karo. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap e. Ngomong ngawur e. Wis kene, tandangi wong loro ya le. Ah, wis apa sing ketok? Arep mboyong ndang lara teman pokoke dikukui terus. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya ming doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli e. Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kaya Gong, esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padhake gali pasar e. Nemen kon perange mau siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe cacing kaya bedak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu kuwi? Aku gagah sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Ha, engko ora tekan kene dhewe ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya runanggana magawya gelarira wangwang jen nyoto ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rekyana Pati. Kula Petruk niki adik kula Bagong. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kene ndang lara temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ana iki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak dalani kula mbati Bagong. Ngopo? Lho. Ora basa. Ora basa ngopo basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Eh, ora peduli, ora sangelekke aku. Iya ya. apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene, Mas. Maju ya wani apa jakira. Ngarep ngopo? Teh. Lho. Kok ming mak teh? Arep ngopo kowe? Pancen tak wangsuli. Ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunaune Prabu Baladewa wawarisa ora. Nama mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi, bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Aku sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora sang wedi lho. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Heeh, tak kirimke kowe kae. Wah asem iki ora. Tak pangan ro anakku bareng e, Gong. Ora apa-apa dosa disangga bareng. Sangga bareng dengkulmu mlocot ora. Hmm? Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunem tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk. Wlho, tenan ta, Truk? Heeh. Ki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padha kon nyekel aku padha aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpule nglakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Gong, kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kowe ketuwa di plester. Kuwi nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kuwi wong kowe iki wong kuwi ketune patih kuwi kurang ajar ora. Men. Mang, ngati-ati lho, Mang, ati-ati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, ra tranto ngandake Kartamarma. Ayo oke, oke, padake. Ayo Truk, ngati-ati lho, Truk, ngati-ati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya iki mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep dadar tok pae kok. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, kaleni terus ajeng mangenapak, napake iku lho manut. Wani arep Kurawa, sing tak wedeni apamu. Petruk ora minggat suwar aku tak kendharat dirintani Kartamarma. Mang mriki, nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong karo Kartamarma. Thank you. Terus lek. Jajarane cukup cantik bawoyo. Pikloke kok goblak-blik kula wecak pitake dhewe. Gugu karepe dhewe sawange sapa iki wajo sing pabarakan. Lajeng hayo duswa gaji. Pengiran pati negara Kesiya kadhang yata negara Kesiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heeh. Tiwas sampean bengok-bengok. Pengiran pati Gustina. Tak antil pisan mudar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal rapopo ning dituku. Jajal jajal ming netek tok. Ayo jajal piye? Kowe apa aku sing cekaning pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning pati. Sampean ya kudu ikhlas tekaning pati. Jupluk jajal baraka. Hanjo. Ejian. Jadi ini tiba-tiba aku bocrot bocan tiba-tiba songani babak kulitnya Petro mengguru karo kuis lagi tahun woho papel bocan bocan bocan antuk kalau jekit ya apa ya sokong maci jenek aku kue yut yut ora apa-apa edan cokot ke tikus mirap ora wedi ayo cokot ke ora apa edan cokot ke kodok kodok kerok ini nak didumek marahi racun ora peduli kowe keracunan kowe hus hus kowe ora wedi lho kodokku kowe jian kowe setek usahane sih ora kowe setek Jenengan. Aku wis paham karemu piye aku wis paham. Durung gati kok picing kok bleseke nang lemah menek wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena durung gati ya kuwi bae polak-walik ing jaman ageng sing ngopo to. Wah jan. Okeh banget iku Rawa Glong nganti gembrobyos. Iki urung sepiro wae ora sak pirangan sing urung maju ae to. Ha iya. Ning tetep kudu aja wedi. Aja mawing Kurawa. Mun nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli. Asli. Tenan lho iki. Tenan iki tak omong tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman. Salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Hei, kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik, aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Iya. Ya, ngentekke sedegan. Gong, hei. Mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndudut kok ya cedile ra jamak sak. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya tu degan ki elek neng moto. Oh, omong, aku ramat aku gede. Oh, tapi apa apa? Kau isu elek neng moto, menjajal ke perone matamu. Setang, aku mesti kapusan tu. Ayo, ambo surah melata, jangan rata imbang yang moto itu. Jah kuloman kalah ini pengestuni pun kawon mungsu Petro kok nganti kalah ini aku isin Petro ki meng pono kawan Petro ki meng batur kok kalah nyatani pun kawon berarti pun isin-isin monggo wis ngetok ke daya kekuatan nyatani yo kalah kok isi dimlek ke isin kalah yo kalah mundur penak kono meng karyakon aduh mati aku lek Tirtanata inggih paman. Kowe iki ning Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu, Nalindra Tratah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane yo kalah kok dadak dunek ki werna-werna. Kalah yo kalah. Gajigul, gajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa man. Kula ngerti nek mungsuhe Petruk kalau Bagong mulane kula maju tenanan mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk kalau Bagong bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati dening aku niku kedhepe ora. Kula tonyo dadane diek wonten pamlih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus mudal. Ning mboten sesek wae ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula man. Weh, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking iki arep ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah! Lalane gak umum. Nanyu. Kula entuk kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho monggo man. Ha iya. Pudel kula entuk kok kodhok kelok. Kula beto kula templek kulit Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane bersih sampean man. Nggih. Kula ke nyokot Petruk gak popo. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblek. Ya jajal kula dibleseke tek lepak niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon Bagong. Wedek uwe duwur banget kejeloki siraku robles. Kalah. Kalah, Pak. Kowe iki kadang nata. Ngerti tak? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana ki ratu ratu ngendi? Ngestina. Lah kowe iki padha karo kadang ratu Ngestina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin. Nek jalo kula biasa. Ora isin. Ndak. Isin go melem ilang. Lah niku nek isin mesti melem. Anyan kandhan-kandhanane ngaya tenan. Kurawa sapa sing gurung maju? Watu titikan. Citraksi, Kiman. Maju, Pok. Memumung. Memumung suwe apa, Man? Mung suwe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun selo. Wis. Kula sing ajeng maju metoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak, Rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro-loro saudan telu saurupan. Ngene ku wong ora duweni ku mung wong kere. Heeh. La. Lah kok wani karo puku krawani ku wis jejejelen nyanyak anu nyawang gegegelaring jagat ee seming rembulan. Heeh. Apa padha karo niku kepengin angok-angok sapi teng neraka jahanam. Mangkat aja kok kan omong ndak aku melu asma. Aku ngene kowe omong ki melu sesek e. Sampai kawan Petruk edan kowe uwani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi tinjungake rat nyawamu barat. Ketahu. Menungso kaya kowe. Lha kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora sanggo kursi jumeneng sik. Kulo tak omong. Omong. Kleru nggonmu omong tutuk gundulmu pecah dadi papat kowe. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, ngelabrak dapurmu. Ngelabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe? Niki nek nganti piyai sing nonton isih akeh. Isih akeh pancen. Niki nek kowe ngelabrak kula, niku wong nonton kabeh do surah kabeh. Dualange petuk. Dualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi, ini bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bos. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula, jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi nenek-nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ra ono sing mangan sing di omah tuna ya turah akeh ora ono sing mangan ming bosok mergo Citraksi menang nek Citraksi kalah piyai semene iki do seneng dualange dialem malam sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewoh nanggap meneh betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning kono ya nek perlu senguri tutuk ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku njaluk pamit. Sing ati-ati. ora weruh leting telebuk. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih? Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man. Hmm. Kuku-kuku kula kandhani nggih, Mang. Heeh. Nini iki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Truk. Koko kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora sah ngono to. Sing serius to. Petro kuku kula tantang wonten niku. Ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Pucet. Terus Petro. Petro omong kali kula. Ndara citrasi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono ngono kata-katane Petro. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean saniki bali. Lho kok ngono Petro? Lah iya, mergo nek sampean menang kalih Petro, niku penonton sementen iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo dembengok dalange Petro. Dalange pekok. Citrasi kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Heeh. Pak Kuswati. Lho. Kenal. Kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dinggo? Iya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cetok ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana citase kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon. Ya ora ana. Ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus urat wayangan meneh, aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Ya. Begitu? Ya. Paham. Ah, kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbembangane ra wayangan. Ha iya. Lah tetep wayang niku eksis. Eksis iya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Wow. Ngerti lho? Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Wong klasik. Niki berarti Kurawa. Bos. Niki berarti Kurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Lho, lha ngopo? Mengko ndak kali tanggap meneh. Peperange cukup sementen mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura, kula tak matur sinuwun Prabu Kakang Prabu Baladewa nek nganti Kakang Prabu Baladewa menang karo Petruk, Kakang Prabu Baladewa nang kotak ra iso main. Pun wonten mawon. Kok sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citra sore nang ndi? Arep maju perang. Rasah. Mlebu kotak. Iya. Wis lah dicegati tenan. Anggere maju dicegati, Dun. Nun. Menggari kowe sing rung maju le. Maju wae. Nggih. Sak madya mau lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa. Nggih, Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal. Yeah. wong edan, wong edan, wong edan. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget iki bebas kok. Arep joget cara piye sak arepku. Oh, Petruk nggih. Dara Dursasana ya. Wangi dapi-dapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk ning wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok mbawa siji. Ah, kecil. Maju bareng moro. Kula nganti kalah karo Purwawa. Meguru karo Kurawa selawi taun. Waduhan. Cangkeme. Ngomong lewat risun jeplak. Ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, kelakon penjang kamu. Nyo. Loh. Ngopo iki? Loh, piye ta iki? Sampeyan iki butuh napa? Ngelabrak kowe. Lah ya nyo. Arek nabak dikake kok nyo, guys. Kendhane ngenten iki nyo. Mbangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Ngondodo apa nyo? Ngondas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa lho apa. Engko kaya ngomong. Nyo, jotos kok. Ayo, ya, aku ya kendel nek mung kaya kowe le. Nyo, ayo. Oh, we gondodo kok, nyo ayo. Mburi ya kena kok, nyo ayo. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo, lho dimatke. Kekai sing rada suwe, lho. Oh, ngene iki jane mung suwe matke. Nyo, lho. Ayo iki ya. Ya ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nyo. Iya ya aku ya wani nyo ayo. Oh, isih ayo. Ayo arep ngopo ayo. Mburi wae piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo nyo nyo nyo. Ah kendel e wadake. Andre. Yo tata ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono wae, mbane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Mano ta ku? Sampeyan ngantem ping pira? Kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Yo oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan bendoro, pecah sirahmu. Weh, mongmu sak buanter, buantere. Matno sastra jendramu atekan aji jaya kawi jayanmu. Ampun nganti tumpang soh. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Mudar weh, mudar ora apa-apa. Hei! Weduan. Wah, medicil meripate. Weki mumet ora eh. Ora. Buyer ora. Sankas, weduan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe, men. Kono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Mutar. Ra popo. Kowe dan gentenan. Aduh. Mau janjine, janjine gentenan kok. Wah, mutar tenan ya. Ayo, kudu nepati janji. Satu orang nepati janji lah. Ya, hati-hati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasar kuwi iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mung cerita kok. Wah, ning aku wis bacot don. Oh, ciloko. Ya wis ora ngomong wis yo. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh kuwi ndonga barang. Eh, wong diagama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Kurang orang diagama kok ya. Oh, nyo. Ut. Hei. Ha. Halo. Kurawa yuraan tenan. Weh, weh, weh. Coba ora ana tongseng. Mesti menjo. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Okay. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo mandeg barang sik, Tru. Ora sah. Terusan kok. Oh, yo. Siar. Pintu. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Yo. Mriki. Ora dijeneng aku ki. Yo ora apa-apa kok yo. Op. Ora bob ndi mau wonge. Oh, wis buyer dah iki wis. Yo, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Oh, saku ade. Ayo, yo ngusike iki toto-toto kok. Ayo, yo ngusike toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Plempem banyu. Sekocor-coran. Kok mabur, men. Apokmu kapan? Le. Dir. Tak ngelicak, Le. Urek. Yo, babo. Jatahmu saiki. Ye. Si, halo. Woho, lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kae. Dur sasama nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene iku aku mangkat. Pripun, Pak? Ngaturaken ketiwasan, Gil. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sarsaran nunduk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian Bagong dipun ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dateng paduk anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanusman ing jajalan. Petruk saya kinani nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat grete. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Lah totok mudar. Kata-katamu lho. Aku ki ora ngerti minggah apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper? Hus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Eh. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teko, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Dek. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut ta? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manuswaning jajaran sekretaning baune iblis lan Petro, Bagong ora minggat sungun karo turate grethe nenggolo jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Nek ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek Aku ya tak mundur. Sehe. Kowe iki reng kono. Kowe kakangku ae, Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lho apa aku arep nandingi, aku kan muni-muni mundur. Ya oke, ra apa-apa mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe semuni to. Nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki wis dipethuk karo widodari. Wah, wow, dupak sisan lah. Aku tak ngaso. Ning jodi te. Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapuri tak ajar kowe. Ora. Wis kowe seneng ana. Biasa. Omong sik bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngombahke apa-apa. Dapurmu lah. Ngombahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju bakong iki, iblis lanat nyus. Lekek modar. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Oh mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Eh ya. Truk. Itu dompet. Oh iya. Kayak nopo bojoku ya? Iya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa? Wis rasa cerewet kowe iki seneng asine nek aku mati ya ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku. Ora. Anakku sing barep kae jandane anakmu ta. Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahir 6 sasi sik kumana 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Iku ngono. Pen-pen gagliaken. Bodoh. Ngono ya. Yo. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Heeh. Padake ora ngerti. Ha. Ayo lulus, jelengkan lulus SMA. Daftarno ning perguruan sing aja patiyo tinggi. Lho. Iye ta iki? Ana niki ya perguruan tinggi. Ah ora iso ngene tiba ndak lara to. Oh. Daftarno ning perguruan sing rapati o tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Ya? Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter piro? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik, sik. Kae rae statuku to, Gong. Heeh. Heeh. Kok tak doleneh ya. Wis cah nekat tenange. Walah, mar semar. Walah mir semen. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawangin kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya Pak, jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mesine ya iso ampuh Pak. Nek kowe ngikhlaske aku ya aku tak pamit mati Pak. Thank you. ya. Kok nganggo gelang barang iki? Tra. Hmm. Pela iki merke. Hey, hey, hey. Wah, keprok watu ndasmu. Si. Sinuwun mandura to. Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Kusih, Gong. Iki kowe ngopo piye? Aku yo ora paham. Ora paham iki. Aku iki men donga ta, Tru? Sambat karo bapak. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije. Uije ora. Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pramudita. Pitro. Ayo tantra. Ya. I wonten dawuh sinuwun. Iya. Pitro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Pel kita kok beli kita. Ngawur. Aman sulam nonton cek tro. Goleke pusaka to. Heh, goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo nang golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nang golek. Iya, iya. Yo. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apem. Nah. Kowe tak ora ana Baladewa nggawa gladhi pramuka. Wagu ya, wagu. Ora ana terus terserah apa. Pedro kandung malo wonten dawuh sinu. Tak goleke ramban weduse disiapke. Itu sore. Ora ana e, Gong. Watone lho. Bambu runcing. Iya. Bambu runcing. Aku yo ana arek cilik banget lho. Mun nek goleki gareng malah rekoso. Yo, yes, anak iki, gelem yo iki, ra gelem yo iki. Lah lumayan iki. Yo. Maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki, apa iki? Langsung pers ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasah. Aku ora oleh ngentuke omongan. Rasah. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men kita kaya nek Baladewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Halo, para maling jangan bawa. Iblis anak. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Salah. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik nulun yang buri ora panus maning jajan suantaran bawa neblis nanat jagat Dewa Batara jagat jembari ora jamak Petro minggir abacan dasmu oke. Sopo dukan ayo bayang Dewa mungsumu iki Prabu boleh metu. Lagi aku ngedep kocok ini. Wih. Amoy Suramrata, Jaya Merata, Jaya Dimeja. Wah, setan, setan. Lah iki suarane iki ra Bagong ta iki? Eh, aja ngawu, gawar ngawur. Iki Prabu Balemetu. So. Kowe cangkemmu ayo jojoh negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Wirawati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Wirawati tak kecup pipine. Wah setan ora setan asli tak ana bodho. Kowe Bagong. Ngomong ning dadane Bagong sing wujud Baladewa alugara karo kon gretek tengah kuban kabeh. Woi ajalah. Petro. Petro. Wah, sia-sia tenan tadi iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Pintro kantong bolo. Pripun Ndara? Bolo dewa sing kae nggawa alu bedo. Aku golek nresung. Goleke lesung. Goleke gaman terus aja sembrono. Kewis mangkat. Oh nggih, wis tak kandhang. Wah, jan kok tandange dapi-dapi cewek. Mengkari ndelok yo. Kene sing gembro bias itu orang-orang bejane totoh nyawa ya wajake. Go. Pun coba cagak gendera ngendi. Iki cagak gendera iki. Iki lho, guys. Ha, ono. Wis tenan. Ganggu wong ngombe es. Nang bayar urung. Urung. Omong nek sing bayar aku ngene to. Iya. Weh, wong kok nglelengi ra jama-jama. Omong karo bakule ngono ra entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa harus dituku lho. Engko sik tak nggo nukake sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36, siji 45. Kok iso, Gong? Ha ketindian semengi. Peredaran darah ora lancar. Abuh. Diapune. Eh, dang ngono. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Ojuang yo. Kanjur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe, Mas. Lho, iki nggawa genteri apa? Hoca. Wonten jawang. Wah, setan iki Bagong ngisen-isen aku tenan iki. Iki nek ditonton wong ora bola dewa boleh kaya lho edan. Ah, wancu. Ora ho ho ho. Wancu nyawang. Ah, motor e wae. Prabu sampun ngados mekaten. Resmar. Kok ora Bu. Kula ingkang rayi pun kersa. Ha, jagen di ngombe, Dur. Andiku di, andiku bocah berasa. Kula aturi sareh ora, Bu. Iya, iya, ha? Saren, sareh. Lenggah prayogi. Lenggah prayogi. Iya, iya, sayu pamun ora mandi. Koise. Eh, Prabu aja ngekuk-ngekuk koyo ngene iki. Sedherhana sih. Inggih, Kakang Prabu, inggih. Lenggah. Iya, iya. Inggih. Hmm. Inggih, inggih. Kresna. Kula nten kareng dawuh. Kula aja percaya. Kula aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, inggih kula ngertos, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo, yo. Kendel. Yo. Ora gelem kendel mung duwe Setyaki. Iya, yo. Kuwi lathi Mas Setyaki. Inggih. Kadang yang pun kadang garbo noto. Garbo isi. Edan. Wah, bengi ki aku di gawe isin karo ponokan-ponokan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, kula men maring ajawu. Piye, ndang ora temen? Lakon tak jawab karo Lesmana Mandrakumara. Aku ki sing ngandel karo Lesmana Mandrakumara. Aja percaya karo kowe. Kae panjalmaning Betari Durga. Hus. Lambemu. Lambemu dhewe. Kok Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel kok Prabu. Iya, Senjaki pun kakang nyuwun pangapura. Nggih, mboten dados menapa. Sing gedhe pangapura kito, Senjaki. Eh, sing gedhe pangapuramu aja kito. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Kakang Prabu Baladewa. Piye? Salah tunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa iki aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karemu, arep sing aku apa karo mburimu? Aku gah kaya ngene iki. Kula Prabu. Piye? Badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kan kowe ndawuh temon. Ho, terus? Endang loro temen kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula endang loro temen nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun ing endang loro temen laton temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho. Njaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Kakang Prabu Mandura ingkang menika kendel riyin. Siap. 86 Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangat jengeng temanten kakung kedah dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan, kayu klepu dewa daru gedhang mas debuk suwasa pusti ndhe parijata kencana. Gamlan luka nonto tinabuh ratu sewu negari. Pangombyonging dewa bagus. Menika mawon. Mandiranang kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti wanara seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kaya klebu dewa daru gedhang mas debuk suwasa pusti ndhe parijata kencana. Pangombyong dewa bagus. Gamlan luka nonto tinabuh ratu sewu negara. Kasinggihan mekaten Kakang Prabu. Ing Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang jabanon cinawi. Oh wah yo yen nadan sak tenane abot nanging tetepun kakang kudu bisa minangkani kula semanggan wonten kanjeng Kakang Prabu yo Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-antos kok, Prabu. bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srastran pinanganten kakung. Inggih, kestaken dawuh. Wis, aku njaluk pamit sembah kula ing nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Srikala Dewa Narpati tuwin Areswara Kresna kalanggung tresnani marang Tyapanon Cinawi Ong Irawang Wang Ong Koko Prabu Baladewa Iya ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu, lho kok kaki? Yayi, Yayi Prabu Sir Sri. Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawara-ndawarawati? Temanten kakung nggadahi pepanggil, temanten kakung nggadahi rerubo. Rubah mana? Rubah ya, wey. Papenginan. Mengono. Ya, ya. Apa yang dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah yang bisa toto jalmo. Wey lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani wanoro seto. Ngarepe temanten kangkung dibeksani wanoro seto. Kedak putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Suwasa Pusdi Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Lha iku ya ora ngerti. Ayo salin, salin piye? Le dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar Marah aku tulung ana gane kowe tak labuhi aku tulung ana. Prepet-prepet. Terus ngenteni dadi kaya ngeten iki le salin piye? Tru. Gong, eh, goleki bakule es kon bayar sik. Kene ora bayar aku ora entuk rene. Edane kono 100 dhe susah ora. Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembir karo wong. Aku lek salen piye, Tru? Aku ora ngerti. Ya wis ora sanda tak kuatir tak ujo muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten bali yo, Bagong. Thank you. bolong dalem sinuwun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Mriki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng? Anak kowe tok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nite gajah ing wisa tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kaswargan kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok suwasa pusti ndhe parijata kencana. Gamelan luka nanta tinabuh ratu sewu negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe dewa Bagus. Waduh. Ana apa bapak iso mujudi kabeh sing dikendhikake sinuwun Kresna? Petro, nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Waton kuwi matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun wonten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ngateni jaga bocah cilik. Nggih matur suwun. Gong, eh. Kon bayar sih. Heeh, cerewet kuwi ngopo ta? Ana sing ngekeki iki lho. Mun nek krungu mes ora dikeki to, Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Isih diurus. Angkeme. Malah krungu iki lho. Isin aku. 500 go rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Wis semen ora. Kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakang Ning, kok ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Petruk wis. Pun nyuwun pamit kula tak golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ana kawan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora digawe Bagong mboten. Nyong tampan ana kowe dhewe peken dhewe, nggo jajan dhewe. Eh, mulai. Aku hus. Wes kok. Kowe urung. Moh. Moh ya wes. Ngono iki kok paneng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur bapak. Iya, Bagong. Napa mau dewa Bagus kayu klepu dewa daru gedhang mas debok suwasa pocinde parijata kencana mburine gamelan lukanata ditabuh para wiyaga ratu. Ratu sewu negara, ratu sewu negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mengke ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya, iya. Kayu klepu dewa daru gedhang mas debok suwasa pocinde parijata pangerite dewa Bagus kali gamelan lukanata kali anu nggih ratu sewu negara. Heeh. Sing nabuh? Iya. Sindhane pira? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Pareng, iya ya. Kayu klepu dewa ndaru gedhang mas basa pun sindhane. Engko rak rene meneh kae. Wong mung arep njaluk dhuwite kok bola-bali bola-bali. Waduh, lem perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan po? Heeh, pajake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet. Mbok menapa butuh sak wayah-wayah? Ilang kabeh. Ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? Manut. Manut dengkulmu mlocot ora? Sampun nggih, Den? Ya sing ati-ati, Bang. Nggih. Ya contane, Tru. Ya.